Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. فهذا المجلس الخامس عشر في قراءة كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. الحمد لله segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, termasuk di antara sunnah Nabi SAW, apabila turun hujan, membaca zikir mutirna bifadlillahi wa rahmati. Di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, apabila turun hujan, adalah mengatakan apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami telah diberikan hujan dengan anugerah dari Allah dan juga dengan rahmatnya. Ini pernah diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Oleh karena itu, ya, hendaklah kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, titipan dari sebagian yang melihat ada di antara jamaah yang terkadang sholat setelah sholat asar. Ya, sholat setelah sholat asar. Kita katakan bahwasanya sunnah Nabi SAW melarang seseorang melakukan sholat sunnah mutlak setelah asar. Di dalam hadis beliau SAW mengatakan, La sholata ba'dal asri hatta tadruba syams. Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Menunjukkan bahwasanya dilarang bagi seorang muslim melakukan sholat sunnah mutlaqah setelah sholat asar. Baik, kemudian kita lanjutkan pembahasan kitab tafsirun nasik bi ahkamil manasik ala dhawil kitabi wa sunnah wal ma'thuri 'ala sahabati radhiyallahu anhum, yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Dan kita masih pada pembahasan al-mahdhurat fil ihram, perkara-perkara yang dilarang ketika ihram, perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Baik, yang kelima, dan kita masih pada nomor yang kelima, yaitu larangan bagi seorang laki-laki yang sedang ihram memakai pakaian yang membentuk badan, baik sebagian maupun seluruhnya. Termasuk di antara larangan ihram bagi laki-laki adalah memakai pakaian yang membentuk badan. Baik, bagaimana kalau wanita yang melakukan ihram, apakah sama dengan laki-laki? Tidak boleh memakai pakaian yang membentuk badan. Maka di sini Syekh mengatakan, wa ammal mar'atu fa innaha talbasu albisataha al-mu'tadah al-mubahah laha syar'an. Adapun wanita, maka dia memakai pakaian dia yang biasa dia pakai. Adapun wanita, yaitu wanita yang ihram, maka dia memakai pakaian dia yang biasa dia pakai. Al-mubahah, yang hukumnya boleh laha syar'an secara syariat. Artinya, di antara faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, wanita yang ihram tidak ada pakaian khusus bagi seorang wanita yang ihram. Pakaian dia adalah seperti yang dia pakai ketika di luar ihram. Yang penting apa? Mubahah syara'an. Yang penting pakaian tersebut adalah pakaian yang dibolehkan secara syariat. Pakaian yang dibolehkan secara syariat bagi seorang wanita diantaranya menutup aurat. Kemudian tidak boleh menyerupai laki-laki. Kemudian juga tidak boleh membentuk bentuk badannya. Tidak boleh menampakkan bentuk badannya. Tidak boleh tipis. Tidak boleh memakai pakaian yang menarik laki-laki dan seterusnya. Ini adalah pakaian yang dibolehkan bagi seorang wanita. Baik, wala tumna'u illa min lubsil quffazain ala yadayha wa ma khita ala qadril wajh kan niqabi wal burqu'. Dan tidak dilarang bagi seorang wanita memakai pakaian tertentu kecuali dari al-quffazain. Dilarang dari memakai apa? Dua kaos tangan. Demikian pula apa yang membentuk wajahnya seperti an-niqab dan juga burqu'. An-niqab dan juga burqu', ya, kurang lebih maknanya di dalam bahasa kita adalah cadar. Ya, ini adalah dua pakaian yang dilarang ketika dalam keadaan ihram bagi seorang wanita. Yang pertama dilarang untuk memakai kaos tangan. Jadi kalau pas ihram, kalau biasanya pakai kaos tangan dilepas. Kemudian yang kedua, dilarang untuk memakai cadar. Baik itu niqab maupun burqu'. Kalau biasanya memakai cadar, maka ketika dalam keadaan ihram tidak boleh dia memakai cadar. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tantaqibul muhrimatu wala talbasi al-quffazain. Rawahul Bukhari an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dalilnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh wanita yang ihram memakai niqab. Tidak boleh wanita yang ihram memakai niqab, yaitu memakai cadar. Dan tidak boleh dia memakai dua kaos tangan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah ibn Umar. Ya, dari Abdullah ibn Umar jelas hadisnya. Sahih, menunjukkan kepada kita di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan ihram bagi seorang wanita. Apabila dia dalam keadaan ihram, dilarang untuk memakai cadar dan dilarang dia untuk memakai dua kaos tangan. Baik. Lalu bagaimana seandainya dia berada di depan laki-laki asing? Bagaimana seandainya dia berada di depan laki-laki asing? Ya, apa yang harus dia lakukan? Padahal terbuka wajahnya dan dia tidak memakai cadar. Wa idza kanat bihadrati rijalin ajanib ghattat yadayha bithawbiha wa wajaha bil khimar. Syekh mengatakan, apabila dia berada di depan laki-laki asing. Laki-laki asing adalah laki-laki yang bukan mahramnya. Bukan bapaknya, bukan suaminya, bukan anaknya. Dia adalah laki-laki asing, bukan mahram. Maka dalam keadaan demikian, dia menutupi ghattat yadayha bithawbiha. Maka dia menutupi tangannya dengan kainnya. Misalnya dengan seperti ini. Ia menutupi tangannya dengan apa? Dengan kainnya, dengan jilbabnya, atau dengan kerudungnya, atau dengan yang lainnya. Jelas berusaha untuk menutupi kedua tangannya yang merupakan aurat apabila di depan laki-laki asing. Demikian pula wajahnya ditutupi dengan khimar. Ditutupi dengan khimar, dengan kerudungnya. Misalnya seperti ini. Ya, ditutupi apabila apa? Melewati laki-laki yang asing yang bukan mahramnya. Dalilnya apa? Kenapa harus menutupi? Li haditsi Aisyah radhiyallahu anha. Yang demikian karena hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan qalat kana ar-rukban yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimatun fa idza hadaw bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha فَإِذَا جَوَزُونَ كَشَفْنَاهُ. Perhatikan ucapan Aisyah beliau adalah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kita, yang para wanita muslimah diperintahkan untuk meniru mereka. Beliau mengatakan, menceritakan apa yang terjadi pada beliau dan juga para wanita saat mereka ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka membuka wajahnya. Beliau menceritakan, dahulu orang-orang yang naik kendaraan ar-rukban, yaitu laki-laki rombongan-rombongan yang naik kendaraan, mereka melewati kami, yaitu melewati para wanita, dan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ihram. Ada rombongan laki-laki yang melewati kami sedangkan kami dalam keadaan ihram, dan wanita yang ihram dalam keadaan dia membuka wajahnya karena dia tidak boleh memakai apa? Niqab, dan juga tidak boleh memakai kaos tangan. Baik. Fa idza hadau bina, apabila mereka melewati kami sejajar dengan kami, maka salah seorang di antara kami, yaitu kaum wanita, mereka sadalat jilbabaha, dia menurunkan jilbabnya dari kepalanya ke wajahnya. Jadi mereka memiliki kain yang dijulurkan dari arah kepalanya kemudian menjulur ke bawah sehingga menutupi apa? Wajahnya. Ya, kain yang mereka julurkan dari atas kemudian ke bawah menutupi wajahnya. Fa idza jawazuna kashafna, apabila mereka sudah lewat, baru setelah itu kami membuka wajah kami. Ini yang cerita siapa? Aisyah Ummul Mukminin. Dan ini diceritakan dikeluarkan oleh Abu Dawud, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa fi isnadihi dha'fun. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, yaitu di dalam sunannya dan juga yang lain, dan di dalam isnadnya ada kelemahan. Di dalam isnadnya ada kelemahan. Tapi Syekh akan mendatangkan jalan yang lain. Wa rawahu Daruqutni fi sunanihi. Dan juga diriwayatkan oleh Daruqutni dalam sunannya. An Ummi Salamata wa fi isnadihi ar-rawi ad-dha'if alladhi fi isnadi hadithi Aisyah. Diriwayatkan juga oleh Daruqutni di dalam sunannya dari Ummu Salamah, dan di dalam isnadnya ada rawi yang lemah seperti yang ada di dalam isnadnya hadith Aisyah. Kemudian saya mengatakan wa yuqawwi dhalik ma jaa'a an Aisyata aidan bi isnadin sahih ala syartil Bukhari wa Muslim fi Sunan Sa'id bin Mansur kama fi Fathil Bari qalat. Kemudian saya mengatakan, tetapi hal ini dikuatkan dengan apa yang datang dari Aisyah dengan sanad yang sahih. Ya, dikuatkan dengan apa yang datang dari Aisyah dengan sanad yang sahih di atas syarat Bukhari dan juga Muslim di dalam Sunan Sa'id Ibnu Mansur sebagaimana di dalam kitab Fathul Bari. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, tusdilul mar'atu jilbabaha min fawqi ra'siha ala wajhiha. Nah, di dalam Sunan Sa'id bin Mansur, di situ ada riwayat bahwasanya Aisyah mengatakan, seorang wanita, yaitu di antara mereka, menjulurkan jilbabnya dari atas kepalanya di atas wajahnya. Seperti yang tadi kita sebutkan caranya, yaitu menjulurkan kain dari atas kepalanya kemudian menutupi apa? Wajahnya. Walahu syahidun sahih, dan dia memiliki syahid, ya, yang sahih. Ada hadis lain yang sahih yang dikeluarkan, akhrajahu Malikun fil Muwatta, yang dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta, an Fatimata bintil Mundir, dari Fatimah bintul Mundir, qalat kunna nukhammiru wujuhana wa nahnu muhrimatun wa nahnu ma'a Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq. Telah datang di dalam kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik dari Fatimah bintul Mundir, bahwasanya dia mengatakan, dahulu kami menutupi wajah-wajah kami sedangkan kami dalam keadaan ihram, dan kami bersama Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Ya, ini adalah ucapan Fatimah bintul Mundir. Ya, Fatimah bintul Mundir menceritakan bahwasanya ketika mereka dalam keadaan ihram, ya, dan tentunya seperti yang tadi kita sampaikan, wanita yang dalam keadaan ihram berarti membuka cadarnya. Dia mengatakan, kunna nukhammir wujuhana. Ya, kami dahulu menutupi wajah kami. Maksudnya adalah apabila melewati laki-laki yang asing. Dan saat itu kami bersama Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Wa akhrajahul Hakim fil Mustadrak an Asma radhiyallahu anha qalat, dan juga dikeluarkan oleh Al Hakim di dalam kitab beliau Al Mustadrak dari Asma, semoga Allah meridai beliau, qalat kunna nughatti wujuhana minar rijal wa kunna namtashidu qabla dhalika fil ihram. Berkata Asma, beliau mengatakan, kami dahulu menutup wajah-wajah kami dari laki-laki, dan kami dahulu menyisir rambut-rambut kami ke dalam keadaan ihram sebelumnya. Wa qala hadha haditsun sahihun ala syarti asy-syaikhaini wa lam yukhrijah. Kemudian Al-Hakim mengatakan, ini adalah hadis yang sahih di atas syarat Bukhari dan juga Muslim, tetapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Dzahabi. Qala Ibnu Mundzir kama fi Fathul Bari, ajma'u ala anna al-mar'ata talbasul makhita kullahu wal khifaf wa anna laha an tughatti ra'saha wa tastura sya'raha illa wajhaha fatusdila 'alayhi thawba sadlan khafifan tastatiru bihi an nadhari rijal. Kemudian Syekh mendatangkan ucapan Ibnu Mundzir yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Mundzir? Beliau mengatakan, para ulama telah bersepakat, semuanya, para ulama telah bersepakat bahwasanya seorang wanita, yaitu wanita yang ihram, dia memakai pakaian yang membentuk badan. Jadi kesepakatan para ulama, kullahu, semuanya, wal khifaf, dan boleh bagi dia untuk memakai sepatu bot, dan boleh bagi dia untuk menutupi kepalanya dan menutupi rambutnya kecuali wajahnya. Jadi wajah ya tidak boleh karena dia dalam keadaan ihram. Maka dia menjulurkan kain ya dengan juluran yang khafif, yang ringan, yang dengannya dia bisa menutupi wajahnya dari pandangan laki-laki. Ini adalah ucapan Ibnu Mundzir dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau Fathul Bari. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن عبد البر في التمهيد. Kemudian Ibn Abd al-Barr, beliau adalah ulama di dalam mazhab Maliki, beliau juga menukil ya kesepakatan para ulama di dalam masalah ini di dalam kitab beliau At-Tamhid. وقد استمرت النساء في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري. Kemudian saya mengatakan, dan telah berlangsung terus menerus para wanita, yaitu para wanita kaum muslimah, di dalam setiap zaman, setiap waktu, mereka menutup wajah-wajah mereka dari laki-laki yang asing, baik dalam keadaan ihram maupun di luar ihram. Ya, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya para wanita kaum muslimah dari sejak zaman Nabi, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu sampai sekarang, senantiasa mereka yang menutupi wajah mereka dari pandangan laki-laki, baik dalam keadaan ihram maupun di luar ihram. Sebagaimana tadi kita sebutkan bagaimana istri-istri Nabi dalam keadaan ihram, ya padahal wanita yang ihram tidak boleh menutupi wajahnya dengan cadar, tapi kalau ada datang laki-laki asing maka mereka menutupinya. Kemudian saya mengatakan, sampai datang ya wanita-wanita yang membuka wajahnya, bada as-sufur, mulai membuka wajahnya kapan? Di awal abad yang ke-14 Hijri. Di awal abad yang ke-14 Hijri. Dan sekarang kita di abad yang keberapa? Ke-15. Ya, 1438 Hijriah. Berarti kita berada di abad yang ke-15. Syekh mengatakan, mulai wanita-wanita atau sebagian wanita muslimah membuka cadarnya, itu di awal abad yang ke-14. Yaitu kurang lebih 100 tahun yang lalu. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya mereka menutup wajahnya. Ya, sebelumnya mereka menutup wajah mereka dengan cadar-cadarnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath Ya, kemudian Syekh menukil ucapan Ibnu Hajar. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah termasuk ulama Syafi'iyah. Dan karangan-karangan beliau sangat bermanfaat. Di antaranya adalah Fathul Bari, yang isinya adalah penjelasan hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Ibnu Hajar, beliau mengatakan di dalam kitab beliau Fathul Bari, walam tazal adatun nisa'i qadiman wa hadithan yasturna wujuhahunna anil ajanib. Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau mengatakan, dan senantiasa kebiasaan wanita-wanita dari zaman dahulu sampai sekarang, mereka menutup wajah-wajah mereka dari laki-laki asing. Ya, ini adalah ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari. Baik, ini adalah keterangan dari Syekh tentang masalah pakaian bagi seorang wanita yang ihram. Kemudian selanjutnya Syekh menjelaskan bagaimana seandainya seseorang sengaja melanggar larangan-larangan di atas. Sampai sekarang kita sudah menyebutkan 5. Ya, sudah menyebutkan 5, yaitu yang pertama adalah memotong rambut. Kemudian yang kedua adalah memotong kuku. Yang ketiga memakai pakaian yang membentuk badan. Yang ketiga adalah memakai minyak wangi. Yang keempat menutupi kepala dengan sesuatu yang menempel. Kemudian yang kelima adalah memakai pakaian yang membentuk badan, yaitu bagi laki-laki. Baik, 5 larangan di atas ada konsekuensinya apabila dilanggar. Wa hadhil mahdhuratu al-khamsatu man fa'ala syai'an minha jahilan aw nasiyan fala syai'a 'alaihi. 5 larangan di atas apabila dilakukan karena jahil, karena tidak tahu, belum pernah belajar, atau dia sudah belajar tapi pas belajar kelewatan, tidak tahu kalau hukumnya memakai minyak wangi ketika ihram tidak boleh. Jahilan au nasiyan, atau dia lupa. Artinya lupa, dia sudah pernah belajar tapi ketika praktek, karena memang ibadah haji dan umrah jarang dilakukan, ya ketika praktek dia lupa, misalnya menutup kepalanya dengan kain ihram. Menutup kepalanya dengan kain ihram. Berarti dia melakukan pelanggaran tersebut nasian karena lupa. Karena jahil atau karena lupa, fala syai'a 'alaihi, maka tidak ada kewajiban baginya. Dia tidak berdosa dan tidak ada kewajiban untuk membayar apapun. Tidak perlu berpuasa, tidak perlu dia membayar fidyah. Karena dia melakukan pelanggaran tersebut jahilan au nasian, karena jahil atau dia lupa. Jadi seandainya nanti kita melihat atau terjadi pada diri kita pas sedang dalam keadaan ihram, ya kita lupa memakai minyak wangi, atau kita lupa memotong kuku kita, atau kita lupa kemudian kita memotong kumis kita, maka tidak ada dosa baginya dan tidak berkewajiban untuk membayar fidyah. Tidak berkewajiban untuk membayar fidyah. Ini kalau dilakukan, ya, karena jahil atau lupa. Wa alal jahili idza alima wan nasi idza dzakara izalatul libas wa ghita'ur ra'si wat tibi. Kemudian beliau mengatakan, dan orang yang jahil apabila dia sudah tahu, artinya diberitahu oleh temannya, atau orang yang lupa apabila dia ingat. Apabila dia ingat, orang yang jahil apabila tahu, dan orang yang lupa apabila ingat, wajib baginya untuk menghilangkan pakaian tersebut. Maksudnya bagaimana? Seandainya dia diberitahu bahwasanya memakai celana panjang tidak boleh, kemudian dia tahu hukumnya, atau dia sebelumnya lupa, kemudian diingatkan, maka wajib baginya segera melepas apa? Pakaian yang membentuk badan tersebut. Ya, apabila sudah mengetahui atau sudah diingatkan. Dan juga segera dia menghilangkan ghita'ur ras. Segera dia membuka, ya, yang menutup kepalanya. Ya, seperti misalnya dia memakai ya kopiah kemudian diingatkan, maka harus segera melepaskan kopiah tersebut. Wattib, demikian pula minyak wangi harus segera dibersihkan apabila sudah diingatkan atau sudah diberitahu. Wa man fa'alaha muta'ammidan min ghairi hajatin athima wa alaihi alfidyah wa man fa'alaha li hajatin fa'alaihi alfidyatu wa la ithma alaihi illa anna at-thiba la hajata ila fi'lihi. Kemudian Syekh mengatakan, bagaimana seandainya sengaja? Kalau tadi melanggar larangan tidak sengaja karena tidak tahu atau lupa. Bagaimana seandainya sengaja? Tahu bahasanya memakai celana dalam ketika ihram tidak boleh. Sengaja dia memakainya. Tahu bahasanya memotong kuku ketika ihram tidak boleh. Kemudian dia sengaja memotongnya. Dan barang siapa yang melakukannya dengan sengaja tanpa ada hajah, tanpa ada keperluan. Ya, dia memotong rambut kepalanya, dipotong begitu tanpa ada keperluan, tanpa ada hajat, tanpa ada uzur. Maka dalam keadaan demikian dia athima, dia berdosa, wa alaihil fidyah, dan dia wajib untuk membayar fidyah. Dia berdosa yang pertama dan dia wajib membayar apa? Fidyah. Kenapa berdosa? Karena tahu ini larangan, kemudian dia sengaja melakukan larangan tersebut. Berarti maksiat dan dia berdosa dan diharuskan dia membayar fidyah. Dan akan kita sebutkan apa fidyah yang harus dia bayarkan. Dan barang siapa yang melakukannya lihajatin, dia melakukan pelanggaran tersebut karena memang diperlukan, perlu untuk melanggar larangan tersebut. Seperti misalnya, ya, orang yang harus memakai celana dalam karena penyakit yang dia miliki. Kalau tidak memakai celana dalam, ya, maka dikhawatirkan akan keluar najisnya kemana-mana. Ya, sehingga dia harus, ya, dan dia hajah, dia memiliki kebutuhan harus memakai celana dalam. Demikian pula orang yang terpaksa harus memotong kepalanya, memotong rambut kepalanya. Ya, harus dipotong, ya, karena ada penyakitnya. Ya, kalau tidak dipotong maka kalau tidak dipotong rambutnya maka dikhawatirkan penyakitnya akan, ya, terus-menerus bertambah. Berarti dia dalam keadaan seperti ini punya hajat, punya keperluan, harus melakukan pelanggaran. Bagaimana kalau keadaannya demikian? Padahal memotong rambut tidak boleh, memakai celana dalam juga tidak boleh. Bagaimana kalau sengaja dan dia punya hajah? Maka Syekh mengatakan, fa'alaihil fidyatu wala itma alaih. Orang yang demikian, maka tetap dia diharuskan membayar fidyah, tetapi bedanya dengan yang pertama tadi, dia tidak berdosa. Bedanya apa? Tidak berdosa. Kalau yang tidak punya uzur tadi berdosa, tidak ada sebab, tidak ada hajah kok melakukan pelanggaran, berarti dia berdosa dan harus membayar fidyah. Tapi kalau ada uzurnya, maka membayar fidyah dan dia tidak berdosa. Jadi sama-sama membayar fidyah, bedanya yang pertama karena tidak ada uzur dia berdosa, yang kedua karena dia ada uzur maka dia tidak berdosa. Taib. Berarti seandainya ada di antara bapak-bapak sekalian terpaksa nanti memakai celana dalam karena satu uzur, satu keperluan, silakan memakai celana dalam tersebut, tetapi diharuskan untuk membayar fidyah. Harus diharuskan untuk membayar fidyah. Baik, akan disebutkan nanti tentang fidyahnya apa. Illa an-tiba la hajata ila fi'lihi. Kecuali yang namanya tib, yang namanya memakai minyak wangi, ini tidak ada hajah untuk dilakukan, ya. Kalau memakai pakaian yang membentuk badan terkadang memang ada hajatnya. Seperti tadi kita sebutkan contohnya, memotong rambut kepala juga demikian, terkadang ada hajatnya. Memotong kuku juga demikian, terkadang ada hajatnya. Tetapi kalau memakai minyak wangi maka tidak ada hajat untuk melakukannya. Wal fidyatu fi hadhil mahdhurat dhabhu syatin aw it'amu sittati masakin li kulli miskinin nisfu sha' aw siyamu thalathati ayyam wa hiya 'ala at-takhyiri fi hadhi thalathah. Syekh kemudian menjelaskan tentang fidyahnya apa. Ini silakan diingat-ingat apa yang harus dibayar dan ditebus oleh orang yang sengaja melanggar larangan tersebut. Ya. Yang pertama, dan fidyah untuk larangan-larangan ini, yaitu lima larangan di atas. Yang pertama adalah dzabhu syatin. Yang pertama adalah menyembelih seekor kambing. kambing. Ini pilihan yang pertama. Dan kambing yang dimaksud adalah kambing yang memenuhi syarat. Sama kalau kita menyembelih hewan kurban. Dan diharuskan kambing tersebut disembelih di tanah haram kota Mekah. Diharuskan disembelih di tanah haram kota Mekah. Dan tidak boleh kita mengambil sedikit pun dari dagingnya. Baik, pilihan yang kedua. Au it'amu sittati masakin. Atau pilihan yang kedua adalah memberi makan 6 orang miskin. Kalau tidak mau menyembelih kambing, bisa memilih pilihan yang kedua, yaitu apa? Memberi makan 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfu sa'. Setiap orang miskin kita kasihkan nisfu sa', setengah sa'. Setengah sa' beras kurang lebih 1,5 kilo. Ya, 1 sa', ya, 3 kilo. Kalau setengah sa' berarti berapa? 1,5 kilo. Setiap satu orang miskin kita berikan 1,5 kilo beras. Berarti kalau 6 orang miskin kita butuh berapa kilo? 9 kilo. Ya, 1,5 dikali 6 berarti 9 kilo. Kita beli, ya, di warung atau di toko 9 kilo beras. Kemudian kita bagikan bagi 6 orang miskin. Satu orang miskin 1,5 kilo. Baik. Pilihan yang kedua adalah memberi makan 6 orang miskin. Pilihan yang ketiga, au siyamu thalathati ayyam, atau berpuasa 3 hari. Ya, 6 orang miskin yang tadi disebutkan dalam pilihan kedua, ini harus orang-orang miskin yang ada di Mekah. Tidak boleh kita berikan kepada orang-orang miskin yang ada di luar Mekah, orang Madinah misalnya atau orang Jeddah, tidak boleh. Harus orang miskin yang dia merupakan penduduk kota Mekah. Atau yang ketiga, berpuasa selama berapa hari? 3 hari. Ya, jadi ini adalah fidyah atau tebusan yang harus dilakukan oleh orang yang melanggar salah satu di antara larangan-larangan di atas. Dan puasa 3 hari tidak harus di Mekah. Bisa dilakukan di mana saja. Ya, di kota Madinah atau ketika dia pulang ke Indonesia, silakan. Ya, tetapi tentunya lebih cepat lebih baik, karena kewajiban ya jangan kita tunda-tunda selama kita masih mampu dan bisa menyegerakan untuk melakukan kebaikan tersebut, maka kita bersegera. Wa hiya 'ala at-takhyiri fi hadhihi thalathah, dan ini adalah kita diberikan pilihan. Jadi enggak diharuskan kita membayar dam, yaitu menyembelih kambing, dan tidak diharuskan kita berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Ini tidak ada keharusan. Ya, tetapi kita diberikan pilihan salah satu di antara 3 perkara tersebut. Silakan memilih ya di antara 3 perkara tersebut. Kemudian Syekh mengatakan liqaulillahi azza wajal, dalilnya adalah firman Allah. Setelah menyebutkan hukumnya, maka beliau menyebutkan dalilnya dari Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridhon aw bihi adzan mir ra'sihi fafidiyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, ya, barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada penyakit di kepalanya sehingga dia harus melanggar di antara larangan-larangan tersebut, maka fafidiyatun min siyam, maka adalah dia membayar fidyah dengan berpuasa. Aw shadaqatin, atau bersedekah. Au nusukin, atau menyembelih. Perhatikan, fafidiyatun, maka membayar fidyah dengan berpuasa atau bersedekah atau menyembelih. Taib, berpuasanya berapa hari? Disebutnya tidak di dalam ayat ini? Tidak. Allah hanya mengatakan fafidiyatun min siyam, min siyam. Maka dia membayar fidyah dengan berpuasa. Berapa hari enggak disebutkan? Au shadaqatin, atau bersedekah. Sedekah dengan apa? Tidak disebutkan. Nah, ini dijelaskan di dalam hadis. Dijelaskan di dalam apa? Di dalam hadis. Dan ini menunjukkan bahwasanya umat Islam yang di dalam beragama berpegang dengan Al-Qur'an dan juga berpegang dengan hadis. Tidak boleh hanya berpegang dengan Al-Qur'an saja kemudian dia mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara hukum-hukum yang datang secara global di dalam Al-Qur'an dan diterangkan secara terperinci di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya dalam masalah ini. Di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan fidyahnya adalah berpuasa atau bersedekah atau menyembelih. Perinciannya bagaimana disebutkan dalam hadis. Wa hadzal ijmalu fil fidyati bayyanathu as-sunnatu fi hadits Ka'ab ibn Ujrah. Dan perkara yang global yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu tebusan secara global, dijelaskan di dalam sunnah Nabi SAW di dalam hadis Ka'ab ibn Ujrah. Di dalam hadis Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, id adahu hawammu ra'sihi. Ketika itu, yaitu Ka'ab ibn Ujrah sedang ihram bersama Nabi SAW, kemudian beliau terganggu dengan kutu yang ada di kepalanya. Jadi sakit, ya, dan dilihat oleh Nabi SAW, dan dia terganggu dengan kutu yang ada di kepalanya. Maka Nabi SAW, fa'amarahu Rasul SAW bihalqihi wa dhabhi syatin au it'ami sittati masakin likulli miskinin nisfu sa' au siyami thalathati ayamin, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ketika Ka'ab bin Ujrah, ya, beliau dalam keadaan sakit dan kepalanya atau rambutnya perlu dipotong, maka Nabi SAW menyuruh dia untuk mencukur rambutnya. Padahal Ka'ab bin Ujrah saat itu dalam keadaan apa? Ihram. Tapi Nabi SAW melihat dia, ya, dalam keadaan yang kesusahan karena penyakitnya dan butuh untuk memotong, ya, rambutnya, maka Nabi menyuruh dia untuk memotong rambutnya. Kemudian menyuruh dia untuk membayar fidyah. Apa fidyahnya? Dzabhu syatin, menyembelih seekor kambing. Au it'amu sittati masakin, atau memberi makan 6 orang miskin. Setiap orang miskin setengah sok, atau berpuasa 3 hari. Ini diucapkan oleh Nabi SAW kepada Ka'ab ibn Ujrah, dan ini menjelaskan apa yang global tadi yang ada di dalam ayat yang ada di dalam Al-Quran. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Wa hadhihi al-fidyatu ja'at fil kitabi wa sunnah fi halqir ra's wa tulhaqu baqiyatul khamsati al-mutaqaddimati fihi li'annaha tusyariku fit tarafuh. Dan fidyah ini, yaitu tebusan ini di dalam Al-Quran dan juga sunnah, ia datang di dalam masalah mencukur rambut. Ya, di dalam ayat tadi berbicara fidyah untuk mencukur rambut. Demikian pula hadis. Hadis juga berbicara tentang mencukur rambut. Lalu bagaimana dengan larangan-larangan yang lain? Tadi disebutkan, ya, memotong kuku, ya, kemudian memakai minyak wangi dan seterusnya. Beliau mengatakan sisanya dimasukkan di dalam masalah mencukur rambut atau dikiaskan. Ya, dimasukkan, disamakan hukumnya. Kenapa demikian? Karena sama-sama sebabnya adalah masalah kemewahan. Ya, sebabnya sama, yaitu adalah masalah kemewahan. Ya, tarofuh, kenikmatan. Ya, kemewahan atau kenikmatan. Jadi seorang yang muhrim, ya, dilarang untuk memotong rambut. Demikian pula dilarang untuk memotong kuku, memakai minyak wangi. Ya, kesamaannya disebutkan oleh para ulama, ini adalah termasuk tarkut tarofuh. Ya, termasuk meninggalkan, ya, kenikmatan atau meninggalkan keenakan, meninggalkan kemewahan. Jadi sama-sama demikian, sehingga disamakan hukumnya. Baik, berarti kita sudah menyelesaikan 5, ya, di antara larangan-larangan ihram. Saya untuk refreshing pertanyaan dulu, ya. Bagaimana jika wanita tidak menutupi tangannya atau tidak menutup wajahnya pada saat di hadapan laki-laki asing? Apakah berdosa dan harus membayar dam atau fidyah? Kalau membayar dam atau fidyah, tentunya tidak. Ya, apabila ada seorang wanita yang ihram, kemudian dia membuka wajahnya di hadapan laki-laki asing dan kelihatan wajahnya dan juga telapak tangannya, maka tidak ada kewajiban untuk membayar dam atau fidyah. Dan para ulama, bapak-bapak sekalian, berselisih pendapat tentang masalah hukum memakai cadar. Ya, hukum memakai cadar bagi seorang wanita, apakah wajib hukumnya untuk menutupi wajahnya atau dia adalah sunnah? Kalau ia mengatakan wajib, berarti yang tidak memakai cadar berdosa. Yang mengatakan wajib, berarti mengatakan yang tidak memakai cadar berdosa. Dan yang mengatakan sunnah, ia mengatakan seandainya dia tidak memakai cadar, maka dia meninggalkan sesuatu yang afdal, dan dia tidak berdosa. Ya, ini adalah perselisihan, ikhtilaf, perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum cadar. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, dan sebagian besar ulama di negeri Saudi Arabia ini mereka mengatakan wajib. Ya, mereka mengatakan wajib, sehingga kita lihat alhamdulillah di sini ya para wanita yang mereka menutup wajahnya apabila sudah dewasa, ya mereka menutup wajahnya, dan ini bukan karena adat istiadat Arab ya, tetapi karena memang ya pendapat sebagian besar ulama Saudi Arabia adalah mengatakan wajibnya menutup cadar. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah, maka beliau mengatakan hukumnya sunnah. Kalau ditutupi maka itu yang afdal, itu yang baik. Tapi seandainya tidak, maka dia tidak berdosa. Khilaf yang masyhur di kalangan para ulama rahimahumullah. Nah, ketika sampai rukun Yamani, apakah harus dengan melambaikan tangan? Ketika di rukun Yamani, maka yang sunnah hanya mengusap. Yang sunnah hanya apa? Mengusap rukun Yamani. Adapun melambaikan tangan dan juga mencium, maka ini tidak disunahkan ketika melewati rukun Yamani. Dan ini perbedaan antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad ada mencium dan ada mengusap. Demikian pula ada memberikan isyarat. Tiga-tiganya ada di rukun Yamani. Tapi di rukun Hajar Aswad. Kalau rukun Yamani yang ada hanya mengusap, tidak ada mencium rukun Yamani, dan tidak ada memberikan isyarat pada rukun Yamani. Sehingga apa? Apabila seseorang melewati rukun Yamani dan dia bisa mengusap, karena dahulu Nabi SAW mengusap, silahkan dia mengusap. Tapi kalau dia tidak mampu mengusap, maka dia lewat begitu saja tanpa memberikan isyarat. Ya, ini perbedaan antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Ketika di Hajar Aswad, apa harus dengan isyarat mencium jauh atau cukup melambaikan tangan? Cukup melambaikan tangan. Tidak perlu kita mencium tangan kita. Mencium tangan kita apabila kita mengusap Hajar Aswad. Kalau kita mengusap Hajar Aswad, maka kita mencium tangan kita. Tapi kalau hanya sekedar memberikan isyarat dari jarak jauh, maka cukup memberikan isyarat tanpa dia mencium. Untuk wanita, apa hukumnya ke raudhah? Mengingat di raudhah ada makam Nabi dan wanita, haram hukumnya ke makam. Tentang masalah raudhah, bapak-bapak sekalian, ya, para ulama menjelaskan, ya, setelah mereka bersepakat tentang kesahihan hadis Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan juga mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menunjukkan tentang keutamaan daerah ini, yaitu antara rumah Nabi SAW dengan mimbar beliau. Sehingga beliau mengatakan taman di antara taman-taman surga. Taman di antara taman-taman surga. Sebagian ulama, di antaranya adalah guru kami yang mulia Syekh Abdul Muhsin, pengarang kitab ini, beliau menguatkan atau lebih condong bahwasanya makna dari taman di antara taman-taman surga di sini maksudnya disunahkan untuk melakukan sholat sunnah di raudhah tersebut. Disunahkan untuk melakukan sholat sunnah di raudhah tersebut. Maksudnya melakukan sholat sunnah di sana lebih afdal daripada melakukan sholat sunnah di luar raudhah. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdal, sholat rawatib di raudhah atau di luar raudhah? Di raudhah. Mana yang lebih afdal, melakukan sholat duha di raudhah atau di luar raudhah? Di dalam raudhah lebih afdal. Dalam masalah sholat sunnah, adapun sholat fardu, maka untuk laki-laki, keumuman hadis Nabi SAW, diutamakan untuk di sholat di awal yang, di shaf yang awal. Keumuman hadis Nabi, khairu shufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan. Ya, jadi kalau ditanya mana yang afdal, seorang laki-laki yang sholatnya, sholat fardunya di shaf paling depan, atau seorang laki-laki yang sholat fardunya di dalam raudhah, mana yang afdal? Yang sholatnya di shaf paling depan. Jadi keafdalan di sini adalah masalah sholat apa? sunnah. Adapun solat fardu tetap diutamakan di saf yang paling depan. Untuk wanita bagaimana? Ya, kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, ini pendapat syekh di sini, maka wanita juga demikian, sama dengan laki-laki, diutamakan untuk melakukan solat di raudhah sebagaimana laki-laki. Cuma syekh sering mengingatkan, ya, bahwasanya dilarang kita hanya karena ingin melakukan perkara yang sunnah, kemudian kita melakukan perkara yang haram. Dan di antara perkara yang haram adalah menyakiti saudara. Menyakiti saudara, mendzalimi saudara, ini adalah perkara yang diharamkan. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menjadikan yang demikian adalah haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendzalimi satu dengan yang lain. Mendzalimi saudara adalah termasuk diharamkan. Dan solat di raudhah adalah perkara yang dianjurkan. Tidak boleh karena hanya ingin meraih dan mendapatkan perkara yang dianjurkan, kemudian seseorang mengorbankan dirinya atau mengorbankan saudaranya dengan melakukan kezaliman. Ya, ini ya bukan cara yang dibenarkan. Kita datang ke sini ingin mendapatkan pahala dan bukan untuk melakukan dosa. Baik, kemudian tentang masalah wanita haram hukumnya datang ke makam, ada perselisihan pendapat ya di kalangan para ulama, apakah berziarah ke makam, yaitu berziarah ke kuburan, ini disunahkan bagi laki-laki saja atau disunahkan bagi laki-laki dan wanita. Ya, para ulama berselisih pendapat, apakah berziarah ke makam atau ke kuburan ini disunahkan bagi laki-laki saja dan tidak diperbolehkan bagi wanita, atau disunahkan untuk keseluruhan, baik laki-laki maupun wanita. Khilaf di kalangan para ulama, yang mengatakan umum, baik laki-laki maupun wanita, berdalil dengan keumuman hadis Nabi SAW, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Hendaklah kalian berziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Beliau mengatakan kalian, dan ini mencakup laki-laki dan juga wanita. Dan mereka mengatakan hikmah ziarah kubur adalah mengingatkan diri kita kepada kematian. Sebagaimana laki-laki butuh untuk diingatkan terhadap kematian, demikian pula wanita muslimah juga butuh untuk diingatkan dengan kematian. Ya, berdasarkan alasan-alasan ini, ya, mereka mengatakan bahwasanya sunnah berziarah kubur adalah untuk laki-laki maupun wanita. Semuanya disunahkan untuk berziarah kubur. Dan di sana ada sebagian ulama yang berpendapat sunnahnya hanya untuk laki-laki. Adapun wanita maka tidak diperbolehkan. Dan mereka berpendapat dengan ucapan ini atau dengan pendapat ini berdasarkan hadis yang hasan dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau mengatakan, "La'anallah zairatil kubur." Atau dalam hadis yang lain, "La'anallah zawaratil kubur." Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Melaknat artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Dan setiap dosa yang di situ ada ancaman laknat, dijauhkan dari rahmat Allah, berarti dosa tersebut adalah termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Berdasarkan hadis ini, ada sebagian ulama yang mengatakan berarti keutamaan berziarah kubur itu bagi laki-laki saja dan tidak diperbolehkan bagi wanita. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya wanita tidak berziarah kubur. Dan inilah yang dianut dan dikuatkan oleh sebagian besar ulama di Saudi Arabia. Mereka mengatakan, menguatkan pendapat yang kedua ini, bahwasanya ziarah kubur ini hanya untuk laki-laki saja dan bukan untuk wanita. Sehingga apa? Kita lihat di Baqi, yang berziarah kubur hanya laki-laki saja. Yang wanita, ya tidak dibuka. Ya, ziarah ke Baqi. Yang diperbolehkan hanya laki-laki saja. Karena memang, ya ini adalah khilafiyah, istihadiyah, ya sebagian mengatakan umum bagi laki-laki maupun wanita, dan sebagian mengatakan hanya untuk laki-laki saja. Taib, mana yang lebih berhati-hati? Pendapat yang pertama atau yang kedua? guru kami yaitu Syekh Abdul Muhsin, ia beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Fadhlul Madinah, pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat yang kedua. Ia mengatakan bahwasanya ziarah kubur hanya untuk laki-laki dan tidak diperbolehkan untuk wanita. Ya. Yang lebih berhati-hati adalah pendapat yang kedua. Beliau mengatakan al-ahwat, yang lebih hati-hatinya adalah pendapat yang kedua. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan. Seandainya seorang wanita dia meninggalkan ziarah kubur, artinya selama hidupnya dia tidak berziarah kubur, dosa tidak dia? Dosa tidak? Seandainya ada seorang wanita yang dia tidak pernah berziarah kubur selama hidupnya, berdosa atau tidak? Tidak, karena yang namanya dosa itu meninggalkan kewajiban. Dan tidak ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya ziarah kubur hukumnya wajib. Tidak ada yang mengatakan demikian. Polnya mereka mengatakan sunnah. Polnya mereka mengatakan apa? Sunnah. Tidak ada yang mengatakan wajib. Wanita kalau enggak berziarah kubur dosa. Ya, ini enggak ada yang mengatakan demikian. Seandainya ada seorang wanita, udah saya tidak berziarah kubur, selama hidupnya tidak pernah berziarah kubur, maka dia tidak berdosa, karena dia hanya meninggalkan perkara yang sunnah. Taib. Seandainya dia memaksakan dirinya untuk berziarah kubur, Syekh mengatakan, seandainya dia memaksakan dirinya berziarah kubur, maka dia telah mengedepankan atau mempersembahkan jiwanya untuk mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Karena ada di dalam hadis, ya, larangan dan juga ancaman bagi wanita yang berziarah kubur akan mendapatkan laknat dari Allah. Artinya ada kemungkinan dia mendapatkan laknat tersebut. Dia ada kemungkinan mendapatkan laknat tersebut. Taib. Berarti yang lebih berhati-hati adalah dia meninggalkan ziarah kubur. Ya, Syekh tidak mengatakan pasti dan lain-lain, tapi beliau hanya mengatakan al-ahwat, yang lebih hati-hatinya. Hati-hatinya bagi seorang wanita adalah tidak berziarah kubur supaya tidak, ya, terkena laknat. Baik, ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Silakan kita menguatkan salah satu di antara dua pendapat tersebut tanpa kita mencela, ya, pendapat yang lain. Taib. Kita lanjutkan kitabnya. Ya, kita lanjutkan kitabnya biar enggak ngantuk tadi, ya. Kita lanjutkan kitabnya karena ini masih banyak dan kita targetnya sebelum haji insyaallah selesai kitabnya. Baik, yang keenam, beliau mengatakan as-sadisu. Yang keenam di antara larangan-larangan ihram adalah qatlu saydil bar. Adalah membunuh hewan buruan darat. Hewan buruan ada dua. Ada yang di laut atau di air dan ada yang di darat. Yang dilarang untuk dibunuh bagi orang yang sedang dalam keadaan ihram adalah hewan buruan darat. Adapun hewan buruan laut tidak masalah. Seandainya ada di antara kita yang datang ke sini memakai kapal misalnya, kemudian dia dalam keadaan ihram berburu di lautan, ya, tidak masalah. Yang dilarang adalah hewan buruan apa? Hewan buruan darat. Liqaulillahi azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Wa qawlihi wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum huruma. Wa qawlihi ghayra muhilli as-saydi wa antum hurum. Wa qawlihi wa idza halaltum fasqadu. Kemudian beliau menyebutkan dalil, beberapa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang bahwasanya orang yang ihram tidak boleh dia berburu buruan darat. Yang pertama adalah firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Surat Al-Ma'idah 95. Yang kedua, firman Allah Azza wa Jal, dan diharamkan atas kalian buruan darat selama kalian dalam keadaan ihram. Al-Ma'idah 96. Kemudian yang ketiga, kalian dalam keadaan tidak diperbolehkan berburu buruan, wa antum hurum, dan kalian dalam keadaan ihram. Al-Ma'idah ayat yang pertama. Kemudian yang selanjutnya Al-Ma'idah ayat yang kedua, wa idza halaltum fastadu, apabila kalian sudah halal maka hendaklah kalian berburu. Berarti ketika dalam keadaan ihram tidak boleh berburu. Kalau sudah halal silakan kalian berburu. Wa hadhil ayat tadullu ala anna al-muhrima min hini dukulihi fil ihram bil haji awil umrati ila tahallulihi yajibu alaihi al-imtina'u min qatli saydil bar bal la yajuzu lahu al-musa'adatu fi qatlihi wala dalalatu ghairil muhrimi alaihi. Kemudian Syekh mengatakan ayat-ayat di atas yang jumlahnya ada 4 menunjukkan bahwasanya orang yang ihram semenjak dia masuk di dalam ihram baik haji maupun umrah sampai tahallul wajib bagi dia untuk menahan diri dari berburu. Wajib bagi dia untuk menahan diri dari berburu hewan darat atau buruan darat. Bahkan tidak boleh dia membantu berburu sendiri, tidak boleh. Membantu orang lain berburu juga tidak diperbolehkan. Membantu misalnya dengan menunjukkan. Ada seseorang ya yang seberjalanan dengan kita, dia tidak ihram. Karena dia tidak ihram maka dia berburu, mencari hewan buruan di darat. Kemudian kita sedang dalam keadaan apa? Ihram. Tidak boleh kita membantu, misalnya mengatakan fulan, di sana ada hewan buruan. Oh, dia lari ke kiri, dia lari ke kanan, tidak boleh. Ya, berburu sendiri tidak boleh, membantu orang lain berburu juga tidak diperbolehkan. Wala dalalatu ghairil muhrim alaihi, dan tidak boleh dia menunjukkan. Li hadithi Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu kana ma'a ba'dhi sahabah fi safarin wa hum muhrimun wa huwa ghairu muhrim. Dalilnya adalah hadis Abu Qatadah bahwasanya dia bersama sebagian sahabat dalam satu bepergian. Ya, dalam satu bepergian bersama sebagian sahabat. Wa hum muhrimuna wa huwa ghairu muhrim. Para sahabat saat itu mereka dalam keadaan ihram. Sedangkan Abu Qatadah dia dalam keadaan tidak ihram. Abu Qatadah sendiri tidak ihram, yang lainnya apa? Ihram. Kemudian fara'u humra wahsyin. Maka mereka melihat ada humra wahsyin. Mereka melihat keledai liar. Melihat keledai liar. Dan ini termasuk hewan buruan. Fahamala Abu Qatadah ala atanin minha fa'aqaraha wa akalu minha. Kemudian Abu Qatadah mengincar ya keledai betina di antaranya. Kemudian setelah ditangkap ya disembelih, kemudian mereka pun memakan dari ya daging keledai betina tersebut. Wa fihi thumma qulna ana'kulu lahma saydin wa nahnu muhrimun. Ketika mereka sudah makan tadi, ada di antara mereka mengatakan ya, kemudian kami berkata, bolehkah kita memakan daging buruan sedangkan kita dalam keadaan ihram? Ya, karena mereka sudah diberitahu oleh Nabi atau di dalam ayat tadi bahwasanya orang yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh dia berburu. Sekarang bagaimana kalau memakan hewan buruan? Berburu tidak boleh. Tapi bagaimana seandainya ada orang yang berburu kemudian dia mendatangkan atau mendatangkan kepada kita ya hewan buruan tadi ya, dan bolehkah kita memakan dari hewan buruan tadi? Maka di sini para sahabat bertanya ya, bagaimana kita memakan daging hewan buruan sedangkan kita dalam keadaan ihram. Fahamalna ma baqiya min lahmiha, akhirnya kami membawa yang tersisa dari dagingnya. Qala ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka membawa sisa daging tersebut kepada Nabi. Ya, karena saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka, ya mereka membawa sisa dagingnya kepada Nabi dan bertanya, ya, bolehkah kita memakan daging ini? Karena daging ini adalah daging buruan, diburu oleh Abu Qatadah tadi. Ya, maka Nabi mengatakan, aminkum ahadun amarahu ayyahmila alaiha au ashara ilaiha. Nabi bertanya, adakah di antara kalian tadi yang menyuruh Abu Qatadah untuk mengincar atau berburu ya hewan tersebut atau memberikan isyarat kepada Abu Qatadah? Ada tidak yang membantu dia berburu atau memberikan isyarat kepada Abu Qatadah di dalam mengincar hewan buruannya? Qalu la, mereka mengatakan tidak ada. Artinya Abu Qatadah mendapatkan hewan buruan tadi sendiri. Tidak ada di antara kami yang membantu, tidak ada di antara kami yang memberikan isyarat. Nah, Nabi SAW ketika mengetahui bahwasanya tidak ada di antara sahabat yang membantu Abu Qatadah untuk berburu, maka beliau mengatakan, fakulu ma baqiya min lahmiha, maka adalah kalian memakan yang tersisa dari dagingnya. Berarti apa? Boleh hukumnya memakan hewan buruan, yang penting kita tidak ikut berburu, dan kita juga tidak membantu orang lain berburu, dan tidak memberikan isyarat ya orang lain di dalam berburu. Rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Baik, insyaallah sampai di situ dulu. Dan insyaallah akan kita lanjutkan apa konsekuensinya apabila seseorang ya berburu dengan sengaja. Ya, apa konsekuensinya seandainya seorang dalam keadaan ihram kemudian dia berburu dengan sengaja, insyaallah akan kita lanjutkan besok. Amalan sunnah apa saja yang sebaiknya dilakukan atau banyak dilakukan ketika di Mekah dan di Madinah? Secara umum, seseorang ketika berada di tanah haram, baik kota Mekah maupun kota Madinah, mengisi waktunya dengan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mengisi waktunya dengan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya, yang pertama adalah menjaga sholat lima waktu. Menjaga sholat lima waktu yang merupakan kewajiban dia dalam sehari semalam. Dan selama dia di kota Madinah dan di kota Mekah, dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat di masjid yang dilipat gandakan di situ pahala. Di Masjid Nabawi dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat, dan di Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Jadi yang pertama, usahakan menjaga yang dinamakan dengan sholat lima waktu. Dan tidak ada perkara yang lebih dicintai oleh Allah daripada apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mengatakan di dalam hadis qudsi, "Ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atas mereka. Jadi di antara amalan yang harus kita jaga selama di Haramain dan juga di luar Haramain adalah sholat lima waktu. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini adalah termasuk amalan yang memiliki keutamaan yang besar. Dan di dalam hadis disebutkan, orang yang membaca Al-Quran, maka setiap satu huruf yang dia baca, dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan beliau mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Sehingga orang yang membaca alif lam mim, berarti dia membaca 3 huruf, mendapatkan 3 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, sehingga mendapatkan 30 kebaikan. Sehingga diusahakan, ya selama di Madinah, di Mekah, ya minimal kita sekali khatam Quran. Ya kalau bisa lebih dari itu bagus. Ya. Kemudian juga di antara amalan yang kita lakukan bersedekah. Bersedekah, dan sedekah ini juga termasuk amalan yang memiliki keutamaan yang besar, dan Nabi SAW mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Hendaklah kalian menjaga diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan separuh kurma. Menunjukkan bahwasanya sedekah di antara hal yang bisa menjaga kita dari neraka Allah Azza wa Jalla. Dan secara umum, ya, beribadah di tanah suci yang telah diutamakan oleh Allah Azza wa Jalla, baik di kota Mekah maupun di Madinah, ini berbeda nilainya dengan beribadah di luar tanah suci. Berbeda nilainya dengan beribadah di luar tanah suci. Demikian pula dosa. Dosa yang dilakukan di tanah suci berbeda nilainya dengan dosa yang dilakukan di luar tanah suci. Sebagian sahabat, ya, seperti Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, aku berdosa 70 kali di luar tanah haram, itu lebih aku senangi daripada aku berdosa sekali di tanah haram. Aku berdosa 70 kali di luar tanah haram, itu lebih aku senangi daripada berdosa 1 kali di dalam tanah haram. Menunjukkan apa? Menunjukkan tentang bahayanya melakukan dosa dan juga maksiat di tanah haram. harusnya yang dilakukan oleh seseorang ketika dimudahkan untuk mendatangi kota suci seperti Mekah dan juga Madinah adalah berubah dari yang sebelumnya ya baik menjadi lebih baik, kalau sebelumnya dia jelek menjadi baik, menjaga adab-adabnya. Ini dia di dalam tanah suci, di tanah yang diutamakan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, yang sebelumnya dia bermudah-mudahan melakukan perbuatan maksiat, maka jangan sampai seseorang ketika berada di sini yang bermudah-mudahan juga di dalam melakukan kemaksiatan. Pada saat akhir rakaat yang keempat, apakah kita boleh duduk dalam posisi duduk iftirash, bukan posisi duduk tawarruk? Adakah dasar hukumnya yang sahih? Kalau kita sholat empat rakaat seperti sholat duhur, sholat asar, dan juga sholat isya, demikian pula sholat maghrib. Yang jelas sholat yang memiliki dua tasyahud, tasyahud awal dengan tasyahud yang kedua. Maka sunnahnya tasyahud awal kita duduknya duduk iftirash. Pada saat tasyahud awal kita duduknya apa? Iftirash. Adapun tasyahud yang kedua, maka kita duduknya adalah duduk tawarruk. Demikian yang datang dari Nabi SAW. Jadi kalau sholatnya ada dua tasyahud, maka tasyahud yang pertama adalah melakukan duduk iftirash, yang kedua adalah duduk tawarruk. Duduk iftirash maksudnya adalah seseorang duduk di atas telapak kaki kirinya, itu meletakkan pantatnya, mohon maaf, di atas telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya, dan menegakkan telapak kaki kanannya. Baik, ini dinamakan dengan iftirash pada saat tasyahud yang pertama, sunnahnya demikian. Adapun tawarruk, maka yang dimaksud adalah meletakkan pantatnya di atas lantai atau di atas tanah. Adapun kaki kirinya, maka dimasukkan di bawah kaki kanannya. Ini dinamakan dengan duduk tawarruk. Ya, dan ini disunnahkan ketika tasyahud yang kedua. Ini sunnah hukumnya dan ini yang afdal. Seandainya ada di antara kita yang tidak melakukan demikian, ketika tasyahud awal justru dia tawarruk, ketika tasyahud yang kedua justru dia melakukan iftirash, sah tidak sholatnya? Sah, tetapi dia meninggalkan yang afdal. Dia meninggalkan yang afdal, karena afdalnya seperti yang dilakukan oleh Nabi, ya tasyahud yang pertama dengan iftirash, dan tasyahud yang kedua dia melakukan tawarruk. Seandainya dia tidak melakukan, maka dia meninggalkan yang afdal, dan kita katakan sholatnya tetap sah. Di dalam sholat arba'in, pertanyaan dari Siswanto, apakah yang dihitung hanya yang di Masjid Nabawi, bagaimana dengan di halaman masjid, dan gimana yang ketiduran di maktab sehingga tidak bisa sholat di masjid atau yang sakit? Baik, sebelumnya secara ringkas, kita diperintahkan ya ketika sudah sampai di Masjid Nabawi, sampai di kota Madinah, ya untuk semangat melakukan sholat di Masjid Nabawi. Diperintahkan dan dianjurkan untuk semangat melakukan sholat di Masjid Nabawi berdasarkan hadis Nabi SAW, sholatun fi masjidi hadha khairun min alfi sholatin fi masiwahu illa al-masjidil haram. Sholat sekali di masjidku ini lebih baik daripada 1,000 kali sholat yang dilakukan di masjid yang lain. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menunjukkan tentang keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Dan keutamaan di sini, bapak-bapak sekalian, mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Orang yang melakukan sholat sunnah di Masjid Nabawi, maka lebih baik, 1,000 kali lipat lebih baik daripada sholat sunnah yang dia kerjakan di luar Masjid Nabawi atau di masjid-masjid yang lain. Mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan mencakup sholat yang dikerjakan di masjid yang asli, yang dibangun di zaman Nabi SAW, demikian pula masjid yang merupakan perluasan. Karena masjid yang asli hanya sekitar 50 x 50 meter. Kecil, ya di sebelah depan sana. Dan sudah diperluas Masjid Nabawi, sudah 9 kali diperluas sampai zaman sekarang. Keutamaan 1,000 kali lipat bukan hanya di masjid yang asli, tetapi juga di masjid yang merupakan tambahan, termasuk di tempat kita berada ini. Ini adalah perluasan Dan solat di sini juga mendapatkan 1000 kali lipat sebagaimana di masjid yang asli. Bagaimana dengan halaman masjid? Apakah seorang yang solat di halaman masjid, dia juga mendapatkan 1000 kali lipat? Para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya halaman masjid bukan termasuk masjid. Dan ada di antara mereka yang mengatakan halaman masjid termasuk masjid. Dan pendapat yang ketiga, pertengahan, yang memberikan perincian, apabila halamannya langsung sambung dengan masjid, kemudian di sana ada pagar yang mengitari halaman tersebut, maka halamannya mengambil hukum masjid. Dan ini yang dikuatkan oleh guru kami di sini, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Beliau merajihkan dan menguatkan pendapat yang ketiga ini. Beliau mengatakan bahwasanya halaman masjid Nabawi di zaman sekarang, dengan keadaan sekarang ini, mengambil hukum masjid. Sehingga orang yang sholat di halaman masjid Nabawi sama dengan orang yang sholat di dalam masjid Nabawi, yaitu mendapatkan 1000 kali lipat. Kalau kita memilih pendapat ini dan mengatakan bahwasanya halaman masjid Nabawi termasuk masjid Nabawi, maka konsekuensinya yang pertama, tidak boleh kita berjual beli di halaman masjid. Tidak boleh kita jual beli di halaman masjid. Kalau ingin jual beli, transaksi harus keluar dari masjid, keluar dari halaman, atau dia ke bawah, dia ke parkir di bawah, berarti dia keluar dari masjid. Kemudian yang kedua, wanita yang haid tidak boleh dia berdiam diri di halaman masjid. Wanita yang haid tidak boleh dia berdiam diri di masjid. Dan masjid Nabawi atau halaman masjid Nabawi ini mengambil hukum masjid. Sehingga tidak boleh apabila dia haid berdiam diri di halaman masjid. Kalau ingin menunggu, maka silakan menunggu, tetapi di luar halaman. Ya, di halaman hotel atau di samping pagar silakan. Tapi kalau duduk di halaman sedangkan dia dalam keadaan haid, maka ini tidak diperbolehkan. Demikian pula konsekuensinya, apabila kita masuk ke halaman Masjid Nabawi dan kita ingin duduk, maka disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, sebagaimana kalau kita masuk ke dalam, ya kita disyariatkan untuk tahiyatul masjid. Demikian pula apabila masuk ke halaman Masjid Nabawi, kita disyariatkan untuk ya melakukan sholat tahiyatul masjid. Ya, inilah penjelasan bahwasanya halaman Masjid Nabawi ini termasuk bagian dari masjid. Taib, mana yang lebih afdal? Apabila di dalam halaman atau di dalam masjid masih kosong, di halaman masjid juga masih kosong, mana yang dia lakukan? Masuk ke dalam masjid atau dia mencukupkan diri sholat di halaman masjid? Mana yang afdal? Masuk ke dalam masjid. Karena Nabi SAW mendorong kita untuk menyempurnakan shaf yang pertama sebelum yang selanjutnya. Atimmu shafal awwal fal awwal. Hendaklah kalian menyempurnakan shaf yang pertama dan yang selanjutnya. Kalau masih kita melihat ya di dalam masjid masih kosong dan di depan masih kosong, maka kita laksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita isi shaf yang terdepan terlebih dahulu baru shaf yang selanjutnya. Adapun seseorang yang mencukupkan diri dengan ya duduk di halaman masjid sementara di dalam ya kosong, maka di antara mudaratnya, orang yang datang setelah kita menyangka bahwasanya masjid sudah penuh, ya, sehingga mereka ikut-ikutan duduk di mana? Di halaman masjid. Ya, ini di antara mudaratnya, sehingga kita dapatkan shaf yang depan-depan justru kosong. Bagaimana dengan apabila dia ketiduran di maktab sehingga tidak bisa sholat di masjid, atau dia dalam keadaan sakit? Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, anjuran untuk sholat dan memperbanyak sholat di Masjid Nabawi sifatnya tidak wajib. Sifatnya tidak wajib. Nabi hanya mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sholat sekali di sini 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. Artinya kita melakukan ini sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan apa? Kemampuan. Kalau bisa kita datang ke sini dan sholat di Masjid Nabawi, bagus. Dan kita meraih pahalanya. Mumpung kita di sini dan belum tentu kita bisa ke sini kembali. Selama kita di kota Madinah dan kita masya Allah tidak ada kesibukan yang selain beribadah kepada Allah, dan tempatnya juga dekat, bisa dijangkau dengan berjalan kaki, maka kita usahakan benar-benar bisa sholat di Masjid Nabawi. tetapi hukumnya bukan wajib. Dan tidak ada dalil yang sahih ditentukan 40 waktu atau 30 waktu atau 50 waktu atau bilangan-bilangan yang lain. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya ya keutamaan untuk melakukan sholat yang berturut-turut di Masjid Nabawi selama sekian kali. Adapun hadis yang berbunyi man shalla fi masjid hadza 40 salatan la tafuduhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bari'a minan nar wa bari'a minal azab, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang artinya barang siapa yang salat di masjidku ini selama 40 waktu dan tidak pernah ketinggalan satu sholat pun, maka ditulis baginya berlepas diri dari kenifakan, dilepaskan dari kenifakan, dilepaskan dari neraka, dan diselamatkan dari azab. Barang siapa yang sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, 40 waktu dan tidak pernah ketinggalan satu sholat pun, maka dilepaskan dari kenifakan, dilepaskan dari azab, dan dilepaskan dari neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam musnadnya. Tetapi di dalam sanad hadis ini, ada seorang rawi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwasanya rawi tersebut adalah rawi yang majhul. Rawi yang tidak diketahui keadaannya. Dan kita di dalam agama Islam, dan ini adalah kelebihan agama Islam dibandingkan agama-agama yang lain, agama mereka berdasarkan sanad. Al-Quran memiliki sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian, yang memiliki sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka dalam berdalil tidak semua dengan hadis yang sampai kepada mereka. Di dalam berdalil mereka memilih hadis-hadis yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu adalah hadis yang sahih maupun hadis yang hasan. Dan hadis yang sahih ataupun hasan ini memiliki syarat-syarat, ya, dan ini dipelajari dalam kitab, dalam ilmu mustalahul hadis, yang mereka mempelajari tentang takhrijul hadis, bagaimana menghukumi sebuah hadis ini sahih atau tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara syaratnya, rawinya yang membawa hadis ini semuanya harus terpercaya. Seorang rawi yang thiqah, atau minimal dia adalah rawi yang saduq. Ya. Apabila dia adalah rawi yang dhaif, maka sanadnya dhaif, sanadnya lemah, tidak bisa diterima. Nah, keadaan hadis yang tadi kita sebutkan, bapak-bapak sekalian, ada rawinya yang bernama Nubayt ibn Amr. Nubayt ibn Amr ini adalah rawi yang majhul, tidak diketahui keadaannya, sehingga sanad hadis ini adalah sanad yang lemah. Kalau lemah berarti tidak bisa diamalkan, tidak bisa diamalkan, dan cukup bagi kita ya untuk mendorong kita semangat sholat di Masjid Nabawi, apa yang sudah kita bacakan tadi, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sholat sekali di Masjid Nabawi ini lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain. Ini sudah cukup bagi kita ya untuk semangat melakukan sholat di Masjid Nabawi. Adapun ya berpegang dengan hadis yang dhaif tadi, kemudian kita berkeyakinan seandainya saya luput satu kali berarti ya saya tidak mendapatkan pahalanya. Kemudian sedihnya berkepanjangan. Ya, atau nakut-nakuti yang lain. Sehingga dalam keadaan sakit pun dia paksa dirinya untuk ke Masjid Nabawi. Sampai lari-lari dan lain-lain. Ya, maka ini perkara yang sangat disayangkan. Hadis yang dia pegang adalah hadis yang dhaif. Ya, yang lemah. Kita katakan sholat di Masjid Nabawi dianjurkan. Dan kita berikan semangat bagi bapak-bapak sekalian untuk sholat di sini. Tetapi ya tanpa dibatasi dengan 40 waktu atau 30 waktu atau dengan bilangan-bilangan yang lain. Sehingga kalau dalam keadaan sakit ya atau ketiduran sebagaimana dalam pertanyaan ini, insya Allah dia mendapatkan pahala niat. Mendapatkan pahala apa? Pahala niat. Niatnya ingin sholat di Masjid Nabawi, mendapatkan pahala. Tapi karena ketiduran, dan ketiduran bukan dari kehendaknya. Demikian pula karena sakit, inginnya sholat di Masjid Nabawi, tapi karena sakit dia lemah, tidak bisa datang ke Masjid Nabawi. Maka insya Allah mendapatkan pahala apa? Pahala niat. Allah Ta'ala a'lam. Seorang wanita hari ini sedang menstruasi. Hari Minggu bergerak ke Mekah dan berihram di Bir Ali. Dilanjutkan umrah pertama. Diperkirakan wanita tersebut masih menstruasi saat berangkat ke Mekah. Mohon nasihatnya. Yang ini pertanyaan sering diulang. Saya katakan seperti yang dianjurkan dan diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah, istri beliau, di mana saat itu Aisyah juga dalam keadaan haid dan dia dalam keadaan ihram. Ini adalah hikmah dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa mengetahui hukum wanita yang haid apabila dia ihram. Dijadikan oleh Allah Aisyah saat itu apa? Haid dan dia dalam keadaan apa? Ihram. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'aluhul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Wahai Aisyah, hendaklah engkau melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain. Hendaklah engkau melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain. Artinya apa? Yang dilakukan oleh Aisyah sama dengan yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain. Misalnya niat dari miqat. Sebagaimana jamaah haji yang lain melakukan niat dari miqat, maka wanita yang haid juga demikian. Dia melakukan niat dari miqat. Jamaah haji yang lain mengatakan labbaik Allahumma umrah. Maka wanita yang haid juga demikian mengatakan labbaik Allahumma umrah. Jamaah haji mengatakan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Maka wanita yang haid juga demikian. Melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain. Termasuk diantaranya mandi sebelum ihram. Sebagaimana disunahkan bagi seorang yang akan ihram mandi, maka wanita yang haid, meskipun dia dalam keadaan haid, juga disunahkan untuk mandi. Ya, yang tidak boleh apa? Tawaf. Makanya Nabi mengatakan, ghaira alla tatufi bil bait. Kecuali jangan engkau melakukan tawaf di rumah Allah. Hatta tathuri, sampai engkau suci. Ini pesan Nabi SAW kepada Aisyah. Silakan melakukan apa yang dilakukan oleh jamaah yang lain, tetapi tawaf jangan dilakukan sampai engkau dalam keadaan suci. Kalau sudah suci nanti menunggu 3 hari, 4 hari, 5 hari atau lebih atau kurang. Setelah itu dia mandi, baru setelah itu langsung tawaf, sa'i dan memotong rambutnya. Dengan demikian dia sudah menyempurnakan umrohnya meskipun lebih terlambat daripada yang lain. Jadi bedanya hanya masalah tawaf dan sa'i dilakukan setelah tawaf. Sehingga tidak boleh seseorang sa'i terlebih dahulu kemudian tawaf. Ibadah haji dan umrah semua dilakukan di sekitar Mekah. Tetapi kenapa jamaah yang dari Indonesia atau negara lain ke Madinah dulu tidak langsung saja ke Mekah? Tidak masalah, dua-duanya boleh. Ya, seseorang langsung ke Mekah melakukan umrah, langsung haji, kemudian setelah haji baru ke Madinah, boleh. Atau yang kedua, dia terlebih dahulu ziarah ke kota Madinah, kemudian setelah itu melakukan umrah, haji, dan setelah haji dia langsung pulang ke negaranya juga diperbolehkan. Perkaranya luas di sini, ya di sana ada keluasan, boleh yang pertama dan boleh yang kedua, tidak masalah. Untuk wanita sholat di hotel atau jamaah di Masjid Nabawi atau haram yang lebih utama, Nabi SAW ketika beliau menyebutkan tentang keutamaan sholat di Masjidil Haram dan juga keutamaan sholat di Masjid Nabawi, di mana beliau ucapkan ucapan ini? Yang jelas bukan di Indonesia, ya kan? Di Madinah atau sekitar kota Madinah. Diucapkan oleh beliau tentang keutamaan, ya, sholat di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Demikian pula ucapan beliau bahwasanya wanita sholat dia di rumahnya itu lebih baik daripada sholat dia di masjid. Ini juga diucapkan oleh Nabi di sini. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita sholatnya atau sholat dia di rumah itu lebih baik dan lebih utama daripada sholat dia di masjid, meskipun itu Masjid Nabawi, meskipun itu adalah Masjidil Haram. Sholat seorang wanita di rumahnya lebih afdal. Oleh karena itu para istri Nabi SAW Di mana mereka sering sholat? Di Masjid Nabawi atau di rumahnya? Di rumahnya. Padahal Masjid Nabawi hanya di samping rumah mereka. Masjid Nabawi hanya di samping rumah mereka. Tetapi seringnya mereka melakukan sholat di Masjid Nabawi. Taib. Lalu bagaimana dengan istri-istri kita yang ada di sini, yang haji bersama kita, dan ibu kita yang ada di sini? Kita katakan mereka datang dari jauh, ya, ke Mekah atau ke Madinah, memang inginnya sholat di mana? Di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Dan Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita hamba-hamba Allah dari masjid-masjid Allah. Apabila ada wanita, istri kita, atau ibu kita, atau anak kita, ya, ingin melakukan sholat di masjid, maka petunjuk Nabi jangan dilarang. Beliau mengatakan, la tamna'u, janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah. Karena memang mereka datang ke sini, ke Madinah, ingin sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Dan ke Masjidil Haram, inginnya sholat di Masjidil Haram. Kalau mereka memang menginginkan demikian, jangan dilarang. Kalau hanya memberitahu, kita katakan, bu, sebenarnya sholat di rumah atau di hotel itu lebih afdal, silakan. Tapi kalau melarang mereka sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, maka ini menyelisih petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai fidyah karena melanggar larangan ihram, bolehkah memilih fidyah yang paling ringan? Maksudnya puasa selama 3 hari atau beras 9 kilo. Masalahnya fidyah 1 ekor kambing mahal. Pertanyaan dari Erwin Padang. Boleh. Boleh kita memilih fidyah yang paling ringan dan tidak masalah. Ini kita mukhayyar, ya, kita diberikan pilihan. Mau milih yang paling ringan, yang paling berat, silakan. Ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita diberikan pilihan. Pertanyaan dari Abu Fazri, Kalimantan Barat. Sebelum tahallul umrah dan haji, pada saat buang hajat atau mandi di kamar mandi saat berihram, bolehkah ihram dibuka? Boleh. Jadi larangan-larangan ketika ihram sudah tertentu, ada 9. Dan tidak termasuk larangan ihram membuka pakaian ihram. Seandainya ketika kita ihram kita ingin mandi, kemudian membuka pakaian ihram kita yang atas maupun yang bawah, kemudian kita mandi, setelah mandi kita pakai lagi, boleh. Atau kita mendapatkan pakaian ihram kita yang pertama sudah kotor dan kita ingin mengganti dengan kain ihram yang lain, boleh. Tidak masalah. Dan itu bukan termasuk larangan di dalam ihram. Tanya yang terakhir, bolehkah titip doa dari saudara yang di kampung untuk titip doa di saat haji atau di Masjid Nabawi atau Raudhah dikarenakan dia sakit? Iya. Kalau ada di antara saudara kita yang titip doa dengan kita, kita doakan. Yang kita doakan. Karena memang orang yang sedang melakukan haji, di sana ada beberapa keadaan di mana doanya mustajab. Seperti misalnya ketika wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah adalah termasuk khairud doa. Khairud doa, doa wa Arafah. Ya, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan ketika seseorang wukuf di Arafah. Jadi kita doakan bagi orang-orang yang titip, ya, doa, ya, titip supaya diberikan kesembuhan, ya, titip supaya diberikan jodoh, ya, titip supaya diberikan ini dan itu, maka kita doakan, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Demikian pula di antara waktu yang mustajab adalah ketika seseorang di atas sofa, dan juga di atas marwah, ya, ketika dia sa'i di sana, maka ini juga termasuk waktu yang mustajab, ya. Kemudian juga di multazam, ya, tempat antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, ini dinamakan dengan multazam, juga tempat yang mustajab, ya, seseorang menempelkan badannya seluruhnya, tangannya, kakinya, badannya, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka ini juga termasuk yang mustajab. Adapun di sini tentang masalah titip doa ketika di Masjid Nabawi atau di Raudhah, kita katakan Raudhah adalah tempat yang mulia dan istimewa. Tetapi tidak ada dalil secara khusus bahwasanya Raudhah adalah tempat yang mustajab. Ya, tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya Raudhah adalah tempat yang mustajab. Kalau kita mengambil pendapat, ya, bahwasanya disunahkan kita untuk sholat di sana, silakan. Ya, tetapi meyakini bahwasanya Raudhah adalah tempat yang mustajab, ini perlu dalil. Dan alhamdulillah, ya, tempat dan juga keadaan yang mustajab ini banyak. Ya, antara adzan dan iqamah adalah waktu yang mustajab. Ya, ketika kita menunggu iqamah setelah adzan, maka ini adalah waktu yang mustajab. Banyak di antara kita yang lalai, ya, lebih senang membuka HP-nya daripada dia berdoa. Ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Demikian pula akhir malam, sepertiga malam yang terakhir, ini juga termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Seorang bangun, kemudian melaksanakan sholat tahajud, kemudian melakukan sholat witir, kemudian dia bisa berdoa ketika sujudnya atau setelah dia sholat, meminta kepada Allah ampunan, meminta kepada Allah keluasan rezeki, minta kepada Allah surga dan seterusnya. Ini juga termasuk waktu yang mustajab. Doa ketika sujud juga demikian, ya, termasuk doa yang mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna aqraba ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa akthiru fihi du'a." Sesungguhnya keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka hendaklah kalian memperbanyak doa di dalamnya. Dan sujud di sini umum, baik sujud di rakaat yang pertama maupun rakaat yang kedua maupun rakaat yang selanjutnya, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Alhamdulillah, ya, waktu dan juga tempat dan keadaan yang mustajab ini banyak, ya, sehingga tidak perlu kita yang meyakini perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Seperti tadi misalnya, meyakini bahwasanya doa di raudhah adalah termasuk doa yang mustajab. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.